السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, dalam sesi pertama tadi disebut secara makna tentang hadis yang dikatakan man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, faman jahadahu bilisanihi fahuwa mu'min, faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Saya dapatkan lengkapnya bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih dan juga Muslim fi sahihih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, thumma innahum takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." حديث dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, siapapun dari seorang nabi diutus oleh Allah dari sebelumku kecuali memiliki hawariyun, memiliki pendukung-pendukung, wa ashabun, memiliki sahabat-sahabat, yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti bimbingannya, thumma innaha takhlufu, kemudian sesungguhnya datang generasi di belakangnya, khulufun, dan biasanya kalimat khalafa itu untuk orang yang di belakangnya tapi enggak mengikuti yang di depannya. Jadi khalafa mengandung makna khalfa di belakangnya, tapi juga mengandung makna khalafa menyelisihi. Makanya kalau yang jelek atau generasi berikutnya di belakangnya tapi jelek, enggak mengikuti yang di depannya, dikatakan khalafa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabi'us syahawat. Kemudian khalafa, kemudian datang generasi setelahnya yang melalaikan salat. Khalfun adha'us shalah wa tabi'a syahawat. Di sini juga maknanya seperti itu. Kata Nabi, innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian datang di belakang mereka khulufun yang yaquluna ma la yaf'alun, berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Perhatikan kalimat ini. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, mengamalkan apa yang tidak diperintah. Apa berarti? Bidah. يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, mereka mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Padahal Nabi menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Kata Nabi, muncul nanti di belakangnya, di belakang setiap generasi dari pengikut Nabi itu khuluf, orang-orang generasi-generasi yang tidak mengikuti orang-orang pertamanya, mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum, maka siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi, dan siapa yang berjihad dengan lisannya melawan mereka, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi, dan siapa yang menyerang mereka atau memerangi mereka, berjihad melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. Wa laysa wara'a dhalika minal iman, dan tidak ada di belakang itu iman sebiji khardal pun. Barakallahu fikum. Ini sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa kita diperintahkan untuk mengingkari mereka, paling sedikit dengan hati, paling sedikit dengan kebencian kita, enggak suka dengan mereka. Mungkin kalau dalil secara umum sangat banyaknya, karena semua dalil yang memerintahkan kita bahkan mewajibkan kita untuk mengingkari kemunkaran, termasuk diantaranya mengingkari kebid'ahan dan mentahdir dari para pembawa-pembawa bid'ah, termasuk di dalamnya. Tetapi itu tidak langsung mengarah pada ahli bid'ah. Tapi hadis ini disebutkan dengan jelas, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, akan datang nanti golongan-golongan yang beramal dengan apa yang tidak diperintahkan. Dibiarkan? Atau dijihadi? Dibiarkan? Atau nujahidum? Faman jahadahum, kata Nabi, siapa yang berjihad melawan mereka, tentunya jihad melawan mereka bihujjati wal bayan, bilhujjati wal bayan, dengan hujjah dan keterangan, dengan dalil-dalil, dengan hujjah yang qati'ah. Kecuali kalau memang kita memiliki kekuatan, apakah kita penguasa misalnya, maka kita lakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, memperingatkan mereka, mengancam mereka, menghukum mereka, apakah dengan cambuk atau dengan yang lebih berat dari itu. Tetapi karena kita tidak mampu, kita bukan penguasa, maka paling tidak kita peringatkan dengan lisan kita bahaya penyimpangan mereka. Kalau ternyata kita tidak mampu, ternyata kita orang yang lemah dalam masalah ilmu, dalam masalah keberanian untuk berbicara, maka paling tidak kita benci pada mereka, gak suka dengan mereka. Sehingga kalau ada seorang yang berbicara tentang mereka, senang, suka, alhamdulillah ustaz ini membantah mereka, begitu. Bukan sebaliknya. Emang semua harus bicara? Kan cukup ustaz pulang saja yang bicara. Ya memang fardu kifayah, cukup. Tapi kamu mendukung atau tidak mendukung? Khamilina azakumullah, itu masalahnya. Kalau saja dia berkata dalam masalah ini, tanyakan sama ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan yang sudah berbicara, bagus. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya masalah Syekh Qutb, dijawab secara ringkas, kalau mau rinciannya baca bukunya Syekh Rabi, baca bukunya Syekh Fulan. Qul inna a'udzubillahi wa minas syaitonir rajim. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita, apa semua harus bicara? Cukup dia saja. Setelah itu gerutu dianya. Emang enggak ada pembicaraan lain selain itu. Ini berarti dia enggak suka. Bukannya dia senang diwakili oleh beberapa ustaz, alhamdulillah. Tinggal dia dukung saja dengan hatinya, selesai. Dia suka. Khamilina azakumullah. Dan ini adalah perkara rahmat, kasih sayang. Perbaiki kacamatanya. Perbaiki kacamatanya yang cocok, minapa plus. Jangan sembarang pakai kacamata. Ya ini penilaiannya luruskan. Cara menilainya dari sisi mana? Kebanyakan orang-orang kita di Indonesia, kalau melihat ada seseorang menyebut orang lain dengan kejelekan bahwa dia menyimpang atau dia sesat atau dia hizbi, hatinya merasa bahwa ini orang jahat, ini orang jelek. Karena kacamatanya salah. Harusnya pakai kacamata syar'i, kacamata din, kacamata agama. Kalau ada orang yang menyimpang, diingatkan, jangan belok sini. Itu kebaikan, kasih sayang atau kejahatan? Kebaikan dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa kasih sayangnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat besar baginya apa yang memberatkan kalian. Akan sangat berat di hati beliau apa yang memberatkan kalian, dan sangat mementingkan kalian dan sangat sayang pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang beriman Rasulullah SAW sangat penyayang. Tetapi apakah Rasulullah SAW tidak berperang, tidak berjihad? Qanibudina azakumullah. Kenapa? Dalam rangka kasih sayang agar mereka mau kembali. Wa min hirsihi ala ummatihi, dan termasuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk hirsuhu mementingkan umatnya, menyayangi umatnya, memperhatikan umatnya, maka beliau Rasulullah sallam seperti para rasul-rasul yang sebelumnya, yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, menyampaikan pada umatnya kebaikan-kebaikan yang diketahuinya. Kira-kira dipukul, tapi dalam rangka kasih sayang dipukul dia. Kamu berani main di jalan lagi, awas diancam. Berani kamu main api lagi, awas, karena khawatir anaknya binasa. Itu bahaya, bahaya dunia boleh dipukul, bahaya dunia boleh diancam, bahaya dunia boleh ditahdir, hati-hati boleh, apalagi bahaya akhirat. Barakallahu fikum. Jangan dekati mereka. Mereka memiliki pemikiran hizbiyah yang berbahaya. Masih. Saya sudah peringatkan kamu, awas. Sekali lagi, lau kalimu ka abadan. Saya enggak akan bicara lagi sama kamu selama-lamanya. Jahat? Apakah ini kejahatan? Kasar? Kaku? Atau kasih sayang? Kita enggak dapat keuntungan apa-apa, barakallahu fikum. Para ulama dan para asatidz yang memperingatkan seperti itu, dapat keuntungan apa? Banyak yang pengikut, kurang malah pengikutnya. Nah, separuh ditahdir. Hanif bin azakumullah. Apa lagi? Keuntungan, kedudukan, riasa. Wallahi, tuduhan-tuduhan yang keji dari mereka. Menganggap bahwa keributan ini adalah masalah riasa. Riasa apa? Emang kita sebuah partai, organisasi yang ada kepemimpinan, kemudian kita berebut kepemimpinan, maka berebut pengaruh. Alhamdulillah, enggak ada penguasa, enggak ada pimpinan, enggak ada amirul mu'minin. Wa kadzabu aimullah, mereka berdusta demi Allah. Wallah mereka berdusta. Siapa yang disebut amirul mu'minin? Qulina hazakumullah. Kalaupun amirul mu'minin fil hadis, itu pun dari sisi keilmuan, bukan dari masalah kepemimpinan. Imam Sufyan, Syu'bah, Imam Bukhari, katakan amirul mu'minin fil hadis. Bukan imam penguasa yang harus ditaati, bukan. Tetapi barakallahu fikum, ini adalah ucapan-ucapan mereka sebagai syubhat. Dan syubhat lainnya dari mereka adalah ketika kita berbicara si fulan kada, si fulan hizbi atau si fulan mubtadi atau mutalawin, la'ab. Kemudian mereka menyebutkan betapa solehnya orang itu. Aku lihat ibadahnya khusyuk, puasanya. Ustaznya mentahdir, mana ada ibadahnya seperti itu. Biasanya begitu. Ini entah mereka pura-pura tidak ngerti apa benar-benar enggak ngerti. Padahal digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khawarij, begitu bagusnya ibadah mereka. Iya kan? Digambarkan betapa bagusnya. Dan ucapan-ucapan para ulama seperti ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sahibul bid'ah yazdad min Allah istihadan wa siyaman wa salatan illa zada min Allah bu'da. Al-bid'ah itu tidak bertambah dengan ibadah-ibadahnya, salatnya, puasanya, kecuali bertambah jauh. Kenapa? Dengan kebid'ahannya. Dengan kebid'ahannya. Karena semakin dia kelihatan zahirnya saleh, semakin laku kebid'ahannya. Semakin laku kebid'ahannya, semakin banyak dosanya. Karena dia akan memikul dosa dan dosa pengikutnya dalam keadaan tidak mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Tetapi dengan ditahdzir, pengikutnya tinggal sedikit, maka dosanya berkurang. Itu kebaikan para ulama. Kebaikan para da'i-da'i ahli sunnah. Dengan tahdzirnya, maka mereka semakin berkurang pengikutnya. Maka dosa yang ditimpakan kepadanya semakin sedikit. Juga ucapan Ayyub Sikhtiyani rahimahullah. Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'da. Tidaklah ahli bid'ah semakin semangat ibadahnya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Bahkan ada seorang ulama, kalau enggak salah Sa'id bin Musayyib, salat di sebelahnya Hasan bin Al-Hayy. Salat dengan khusyuk. Dia ambil sendalnya pindah. Sambil mengatakan a'udzu billah min khusyu'in nifaq. A'udzu billah dari khusyuknya seorang munafik atau khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk yang dusta. Pindah. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah ulama tadi, saya lupa siapa? Apakah ulama tadi tahu batinnya dia itu khusyuknya bohong-bohongan? Hah? Kenapa kau menyatakan a'udzu billahi min khusyu'in nifaq? Hah? Tentunya seorang manusia tidak tahu yang gaib, tidak tahu apa yang dalam batinnya. Dan beliau pun tidak mungkin mengaku-ngaku tahu yang gaib. Tapi dia tahu itu khusyu'un nifaq. Dari mana? Karena setelah sholat, kembali dia membunuh kaum muslimin. Isil faedah sholatnya. Karena dia khawarij. Setelah sholat, dia kembali membunuh kaum muslimin. Berarti khusyuknya khusyu'un nifaq. Kalau dia khusyuk benar kepada Allah Taala, dia akan tinggalkan kebid'ahannya. Dia akan tinggalkan kesesatannya. Dia akan tinggalkan semua yang merupakan perkara-perkara yang menyesatkan umat. Barakallahu fikum. Jangan tertipu dengan khusyuknya seorang sufi. Sampai nangis-nangis dia salat. Sampai nangis-nangis dia berdoa, meratap, Masya Allah. Terus kalian terbawa menangis. Jangan jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Imam Ahmad pernah diajak, aku ingin tahu apa yang kalian kerjakan. Dia nanya, wahai imam, terjadi begini, begini, begini, begini, bagaimana? Coba, kamu undang di rumahmu, aku pengen tahu seperti apa. Imam Ahmad di atas. Mengadakan acara begini, acara begitu, semalam suntuk. Ibadah, sholat malam bersama. Membaca syair-syair. Syair-syair tentang Nabi. Sampai subuh. Setelah subuh sholat jamaah, pulang. Itu di pertengahan ketika mereka sedang menyampaikan tentang ucap Rasulullah SAW, syair-syair tentang Rasul, diintip oleh tuan rumah. Bagaimana Imam Ahmad? Sedang menangis. Kelihatannya terpengaruh. Selesai pulang, bagaimana wahai imam? Aku gak pernah mendengar nasihat yang sampai mengena seperti itu. Tapi aku berpendapat, hendaklah kau jauhi mereka. Lihat, barakallahu fikum. Kenapa? Bid'ahnya. Kadang-kadang ahlul bid'ah ada yang kalau berbicara mengena di hati. Hati-hati. La tajlisu. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan dengarkan ucapan mereka. Jangan duduk di majlis mereka. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang Masya Allah berbicara, berbicara, berbicara. Kalian nangis, kalian terseduh-seduh. Dan itu dikisahkan oleh seseorang yang sekarang sudah tidak bersama saya lagi. Ya karena hizbiyah. Waktu itu dalam acara daurahnya As-Saffah di Bogor, di Vila, pengisinya dari Saudi. Berbicara nasihat sampai semua yang hadir nangis. Anda bilang, bicara apa? Bicara tentang kenapa kita harus berpecah, kenapa kita harus begini, yang ini dikatakan keikhwani, yang ini jamaah tabligh, yang ini dikatakan sebagai begini dan begitu, padahal kita muslimin. Bayangkan, yang diajarkan kesesatan, tapi mereka nangis semua. Ajib kan? Ikhwan bin Azzaqumullah, yang merasa sedikit-sedikit bahwa ini memang salah, oh saya butuh kitabnya saja. Kata Wujud, Muhammad Wujud. Kalian gak kenal. Yang baru-baru, orang-orang lama kenal. Yang dulu bersama kita, juga sudah berpisah. Oh saya cuma butuh kitabnya saja, oh butuh kitabnya saja. Kesesatannya enggak, Masya Allah. Ternyata masuk kesesatannya. Buktinya, dia berkata setelah itu, Syekh Rubi itu sigor. Ulama sigor, masih ada ulama kibar selain beliau. Masya Allah. Ucapannya sudah lain. Sudah mendapatkan kitab dalam tanda petik. Kitab dalam hatinya, kitab sesat. Mulai meremehkan para ulama. Mengejek Syekh Rabi. Menjatuhkan kehormatan mereka. Sama juga dengan yang tadi. Yang cerita sama saya. Ainur Reza namanya. Yang sekarang di luar Jawa sana. Sama. Waduh, mengena di hati. Kini. Terus, kemudian. Ini dia. Bahwa itu dikatakan sebagai perkara-perkara yang harusnya kita bersatu, tidak boleh berpecah. Barakallahu fikum. Kalau mau bersatu, kembali semua pada sunnah, pada kitab sunnah, pada tauhid sunnah. Tidak bisa bersatu dalam keadaan mereka berbeda. Khamilin a'azakumullah. Yang namanya nangis itu bukan jadi ukuran berarti khutbahnya hebat. Bukan. Berarti ceramahnya, berarti dia mukhlis, berarti dia ikhlas, berarti. Sufi, ahlinya nangis. Nasrani, saya waktu itu di Irian, di apa itu? Di sana, tinggal di hotel. Tengah malam jam 3 saya bangun. Mendengar suara orang nangis. Nangisnya sangat menyedihkan, menyayat hati. Setengah meratap. Bukan satu orang. Tanya orang. Apa? Saya gak paham. Pagi harinya saya turun ke lobi hotel tanya. Suara apa tadi malam itu? Suara-suara orang nangis. Di sebelah katanya. Gereja. Jadi mereka ibadah tengah malam dan menangis mereka. Baik, apakah mereka alal haq? Apa mereka mukhlisin? Saya mau tanya. Itu nangisnya serius gak? Keluar rumah tanda. Tapi saya jawab sendiri, masalah nangis bisa saja. Oh, nonton film juga nangis kok. Teman film India nangis, kadang gak ada masalah apa-apa. Semuanya dusta. Dan dia sadar itu dusta. Tapi nangis. Sehingga itu gak jadi dalil barakallahu fikum. Bahkan kalau berlebihan, jadi masalah. Ketika ada seorang anak tanya pada bapaknya, seorang sahabat. Aku melihat si Fulan. Masya Allah. Ketika dia bacakan Al-Quran, dia menangis. Ketika dibacakan perhatu ayat, dia menangis histeris, menjerit-jerit, meratap, kemudian pingsan. Ya bunai, wahai anakku, jangan bergaul sama dia. Lihat. Ya bunai, jangan dekati dia. Kami ketika mendengarkan Al-Quran, tidak lebih dari apa disebutkan dalam Al-Quran. Darafat. Min hal uyun disebutkan dalam Al-Quran idza dzikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bergetar hatinya, bertambah imannya, atau yaziduhum khusyu'a, atau bukiya, menangis sujud, enggak sampai menjerit-jerit, enggak sampai meratap meraung-raung. Hadirin azakum, perhatikan masalah nangis saja ada riwayatnya, ada sanadnya, ada dalilnya. Yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah? Barakallahu fikum. Sehingga sungguh masalah agama adalah masalah yang serius. Bukan masalah yang hanya bisa yang cukup didilai dengan perasaan. Rasanya ini benar, rasanya ini baik, rasanya kasihan betul sama Ustaz Fulan ditahdir rame-rame. Kok pakai perasaan? Kasihan lagi. Dia gak berpikir kalau tidak ditahdir. Kasihan kaum muslimin. Terbawa hizbiyah. akhirnya enggak pernah kenal dia. Di mana penyimpangannya Radio Roja enggak pernah tahu. Apa kesalahan mereka enggak pernah ngerti. Bagaimana hizbi yang disebarkan bentuknya seperti apa, enggak pernah paham. Karena selalu dikatakan jangan bicara fitnah, jangan bicara fitnah, jangan bicara fitnah. Belajar saja, belajar saja, belajar. Ustaz, kalau si fulan jangan bicara fitnah, belajar saja. Tahun depannya Ustaz kalau jangan bicara fitnah, belajar saja. Tahun depannya lagi sampai 10 tahun jangan bicara fitnah. Sampai dia sudah hafal ini hafal itu, bagaimana? Jangan bicara fitnah. Belajar, belajar, belajar. Kapan dia akan tahu? Qul inna a'udzukum Allah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qulalladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dibacakan ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 7. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang maknanya jelas tegas. Itulah induk kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya samar-samar, memiliki dua makna atau lebih. Fa'amal ladina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Siapa mereka? Mukminun atau kafirun? Mukminun enggak akan berani menyelewengkan ayat. Kufar tidak pakai dalil dengan ayat Quran. Iya kan? Siapa yang baca Quran tapi cari-carinya seperti itu? Mereka-mereka yang mengaku muslimin tetapi mereka ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul ahwa wal syubuhat, yang memiliki zaig, kata Allah. Fi qulubihim zaigun, dalam hati mereka ada zaig. Carinya ayat-ayat yang samar-samar. Hadis-hadis juga cari yang samar-samar. Ibtigha'a fitnah, ibtigha'a ta'wilih, cari fitnah dan cari ta'wil supaya bisa ditarik kepada apa yang mereka mau, disesuaikan dengan zaiknya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah SWT. Warasikhun, dan juga para ulama, dan kemudian para ulama yaqulun, para ulama berkata amanna bihi kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah. Kami percaya semuanya dari Allah. Kami percaya semuanya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidaklah mendapatkan pelajaran kecuali ulul albab. Setelah dibacakan kepada Aisyah, kemudian aku katakan, kata Aisyah, qala Rasulullah, Aisyah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aiti, kalau engkau lihat, alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau kau lihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, fa'ula'ika alladzina sammallahu fahdharuhum, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, mereka lah yang dimaksud, yang dinamakan oleh Allah, fi qulubihim zaig, fahdharuhum. Sekarang lafadznya pakai fahdhar, artinya tahdir. Iyakum wa iyahum, itu juga maknanya tahdir. Iyakum wa mabtada, itu juga tahdir. Jahidhum, jihadilah mereka, itu juga tahdir. Sekarang lebih jelas lagi, karena kalimnya fahdharuhum, kalimatnya fahdharuhum, tahdirlah mereka. Yani peringatkanlah, hati-hati kalian dari mereka. Jauhilah mereka, hindarilah mereka. Kalau Rasulullah SAW menyatakan hindarilah mereka, maka betapa jahatnya orang yang berkata ambillah kebaikan dari mereka. Betapa jahatnya mereka-mereka yang berkata kita ambil kebaikan dari semua kelompok. Kita ambil semangat jihadnya dari para khawarij. Kita ambil akhlaknya dari sufi. Kita ambil kerapian berorganisasi dari ikhwanul muslimin. Kita ambil. Astagfirullah. Betapa jahatnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan fahdharuhum, jauhi mereka. Yang ini menyatakan ambil kebaikan dari mereka. Bertentangan 180 derajat. Apakah ini ringan, kecil, Qanibirin a'azakumullah. Membawa qamatul kubra. Membawa perkara besar. Kau muslimin yang sahabat. Maka dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah SAW. Bahwa orang yang mencari-cari syubhat-syubhat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk cari takwilnya. Untuk mendukung pemikirannya. Maka mereka adalah ahlul bid'ah. Fi qulubihim zaik. Harus dijauhi. Wa idza ra'aita. Ayat lainnya Allah katakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Jika engkau melihat orang-orang yang masuk tanpa ilmu berbicara tentang ayat-ayat kami, fa'rid 'anhum, menjauhlah dari mereka, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka masuk pada pembicaraan lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, bisa jadi syaitan akan membuat kamu lupa. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, maka jangan duduk setelah peringatan ini dengan orang-orang zalim itu. Kurang jelas ayat ini, apa kurang jelas ucapan Allah ini? Mereka-mereka yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, siapa lagi kalau bukan ahlul ahwa? Ahlul ahwa berbicara tentang ayat Allah dengan hawa, tidak dengan ilmu. Dengan dorongan hawa nafsunya, kecenderungannya, zaig yang ada di hatinya. Kaum Syiah menarik-narik ayat kepada apa yang mereka mau dari tasyayyu'nya. Khawarij membawa ayat-ayat kepada apa yang mereka mau dari sifat khurujnya. Demikian pula kaum Sufi membawa ayat-ayat kepada pemikiran-pemikiran sufiyahnya. Demikian pula Hizbiyun membawa ayat dan hadis kepada perkara-perkara hizbiyah mereka. Dan kalau kita tidak jeli melihat, kita mengira bahwa itu benar. Barakallahu fikum. Itu sangat berbahaya. Dikira benar. Dikira itu hak. Padahal ternyata ayat itu tidak kesana larinya. Fadibin a'azukumullah. Ketika kita nasihati mereka dengan tahdzir, selalu jawabannya dengan ayat Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat yang dibaca. Jin ketika diruqyah sama. Ini terjadi, bukan tidak terjadi. Ruqyah. Dibacakan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Dia baca surat Al-Hujurat. Ini orang kena jin, baca surat Al-Hujurat. Aslinya orang yang tidak hafal surat Al-Hujurat, dia baca. Setelah lama-lama dia gak kuat, kemudian kita tanya. Dan kita nasihati, kita tegur dia. Jawabannya, kalian itu memecah belah umat. Menyalah-nyalahkan orang lain. Merasa benar sendiri. Karena bilang, sungguh demi Allah, baru sekali ini saya dapat jin yang hizbi. Hizbi jinnya. Ternyata syubhatnya sama persis dengan mereka. Mesti ayat-ayat itu. Ayatnya tidak salah. Ayatnya tidak salah, barakallahu fikum. Tetapi apakah bertentangan antara ayat innamal mu'minuna ikhwah dengan kalimat bahwa ini hizbi, ini syi'i, hati-hati dari mereka. Ini ayat Allah. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, jangan duduk setelah peringatan ini dengan kaum yang zalim. Kita hanya memperingatkan, mereka zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Jangan duduk bersama mereka. Apakah kita bertentangan dengan innamal mu'minuna ikhwah? Justru kita menjalin ukhuwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita merajut ukhuwah dan persatuan iman dengan amar ma'ruf dengan nahi munkar, dengan prinsip tahdzir, dengan prinsip peringatan dari bahaya-bahaya kesesatan, peringatan dari bahaya-bahaya penyimpangan, karena kasih sayang, agar mereka tetap di atas kebenaran, agar mereka tetap bersama di atas hak. Jangan menyimpang kepada perkara-perkara kesesatan. Jangan menyimpang kepada perkara-perkara bid'ah. Ini dalam rangka persatuan. Kalau tidak diperingatkan, duduk dengan Syiah dibiarkan, duduk dengan Sufi dibiarkan, duduk dengan Hizbiyin dibiarkan, berarti kita jahat. Berarti kita tidak sayang pada mereka. Dan itu bukan ukhuwah. Itu bukan ukhuwah. Itu adalah kejahatan dan membiarkan perpecahan. Membiarkan perpecahan. Dan itu khianat. Khianat. Kamu tahu dia hizbi, kamu diam. Khianat. Karena kewajiban seorang yang tahu menyampaikan pada yang tidak tahu. Kewajiban seorang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan yang tidak memiliki ilmu. Dia tahu penyimpangannya, dia tahu kesesatannya, tapi dia diam. Ini namanya jahat wallah. Dan itu lebih jahat daripada kalau dia membiarkan temannya tertipu dalam urusan dagang. Memang kalau urusan dagang cepat paham. Kalau urusan dagang cepat paham. Bagaimana menurut kamu kalau ada seorang yang penipu besar dan kamu sudah tertipu sekian ratus juta? Orang itu kemudian bermuamalah dengan teman dekatmu. Bisnis. Kamu diam apa ngomong kira-kira? Kalau diam, sampai temanmu tertipu juga 100 juta atau 200 juta. Dan tahu ternyata temanmu. Kalau engkau itu sudah pernah tahu tentang dia. Mereka pasti dia akan marah padamu. Kamu jahat sungguh demi Allah. Kamu orang yang tidak sayang sama temanmu sendiri. Saya dibiarkan bermuamalah dengan orang yang kadzab, penipu. Yang sudah berulang kali menipu. Dan kamu sudah tahu. Kamu diam. Itu teman yang tidak baik. Itu teman yang tidak sayang pada temannya. Tapi kalau kemudian diperingatkan. Hati-hati. Teman kamu akan mengatakan jangan bicara fitnah. Akan begitu kira-kira? Tidak kan? Oh jazakallah khair. Pasti begitu. Jazakallah khair. Kalau enggak uang saya hilang. Ya Allah makasih. Jazakallah khair. Syukran. Senang. Kenapa? Uangnya utuh, tidak tertipu oleh dia. Astagfirullah, kamu senangnya bukan main kalau uangmu utuh. Kenapa enggak senang kalau agamamu utuh, enggak rusak dengan hizbiyah? Kenapa enggak senang ketika diperingatkan hati-hati dari hizbiyin? Kenapa enggak terima kasih? Kenapa enggak mengatakan jazakallahu khairan? Kenapa marah-marah? Kenapa menuduh asatidah dengan pemecah belah umat, menuduh dengan berbagai macam ucapan-ucapan jahat? Ini keanehan yang terjadi di masa akhir ini. Dan keanehan-keanehan itu terbungkus dalam bentuk yang namanya hizbiyah. Hizbiyah. Di balik semua keadaan. Sangat tujuh. Sudah masuk ya? Hah? Taib, kalau kalian masih kurang yakin kalau ayat ini kesana, kita dengarkan ayat lain dan ucapan para ulama. Wa qad nazala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'ud ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairihi. Dan telah diturunkan pada kalian dalam kitab bahwa kalau kalian mendengar ayat-ayat yang dikufuri atau dipermainkan, maka jangan duduk bersama mereka hingga mereka berbicara-bicaraan lain. Innakum idan misluhum, karena engkau berarti sama seperti mereka kalau duduk bersama mereka. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Allah akan menggabungkan munafik dan orang-orang kafir bersama-sama dalam neraka jahannam. Orang kafir jelas munafik karena duduk bersama mereka. Baik, apa kata Ibnu Sirin? Kala Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, ya ra'anna asra'an nas riddatan ahlul ahwa, bahwa aku melihat yang paling cepat sesatnya adalah ahlul ahwa. Wa kana yara, dan Ibnu Sirin berpendapat anna hadhil ayah, bahwa ayat ini turun tentang mereka, turun tentang ahlul ahwa. Yang mana? Qala wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum yara anna hadhil ayah nazalat fihim. Itu Muhammad Ibnu Sirin. Dan juga Lais ibn Abi Sulaim an Nabi Ja'far menyatakan la tujalisu ahlul khusumat, jangan kalian duduk dengan ahlul khusumat, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Fa innahumul ladzina yaquduna fi ayatina, karena merekalah yang dimaksud oleh Allah yaquduna fi ayatina, karena merekalah yang dikatakan yaquduna fi ayatina. Tadi dikatakan oleh Allah kalau melihat orang-orang yang yaquduna fi ayatina fa'rid anhum. Ternyata kata beliau, kata Lais ibn Abi As-Sulaim ibn Abi Sulaim dari Abi Ja'far menyatakan bahwa mereka lah yang dimaksud alladzina yakhuduna fi ayatina. Demikian pula dalam tafsir Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau, fi hadhil ayah, dalam ayat ini, ad-dilalah wadihah, ada dalil yang jelas, ala nahyi an mujalasati ahli al-ahwa, ahli al-batil, min kulli naw'in min al-mubtadi'ah, wal-fasaqah, inda khawdihim fi batilihim. Dalam ayat ini ada dalil yang sangat jelas, kata beliau, larangan untuk bermajlis dengan ahlul batil, dari segala macam jenisnya, dari mubtadi'ah, ahlul bid'ah, wal fasaqah, orang-orang fasik, dalam keadaan ketika mereka khawdihim fi batilihim, ketika mereka berbicara dengan kebatilan-kebatilan mereka. Hadirin a'azakumullah, demikian aqwal ulama tentang ayat-ayat tadi, bahwa ayat itu adalah mengenai ahlul bid'ah. Kalau mau adzan silakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Habis adzan bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah,